Pernahkah kau merasa, merasakan terluka? Pernahkah tersakiti, tak ada yang peduli? Pernahkah kau dicinta, lalu dikhianati? Pernahkah kau terjatuh, tak ada yang meraihmu? Inilah sesuatu yang harus kau jalani. Inilah hidup yang harus kau lewati. Janganlah kau jatuh terlalu dalam. Tunjukkan padanya bahwa kau bisa. Kau terbuang, seolah kau menghilang, apa yang kau rasakan. Inilah cinta yang harus kau perjuangkan. Inilah kisah yang tak kau lupakan.